Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berjuang, tidur pun setikar bersama. Tidur pun setikat bersama.